Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala naqdu syubhatil musyrikin allati yata'allaquna biha fi tabghiri syirkihim fi tauhidil ilahiyyati. Bantahan untuk syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik yang mereka bergantung dengan syubhat tersebut untuk membenarkan kesyirikan mereka berkaitan dengan masalah tauhid ilahiyah. Sesungguhnya dengan sebab tersebarnya berbagai syubhat dan berbagai cerita, yang syubhat dan cerita tersebut menjadi sebab sesatnya mayoritas manusia dan mereka menganggapnya sebagai dalil yang bisa jadi sandaran untuk membenarkan kesesatan mereka dan kesyirikan mereka, maka mereka terus menerus melakukan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, lapuja sebuah keharusan untuk membongkar kepalsuan mereka dan menjelaskan, membongkar kepalsuan subuhat-subuhat tersebut dan menjelaskan kebatilan subuhat-subuhat tersebut. Liyahlika man halaka am bayyina, supaya binasalah orang yang binasa setelah sampai padanya ilmu. Wa yahya man hayya an bayyina, dan hiduplah hati orang-orang yang hidup telah datang padanya ilmu. Berbagai subhat ini diantaranya ada subhat yang kuno yang telah disampaikan oleh orang-orang musyrik dari umat-umat terdahulu, dan diantara subhat tersebut ada juga yang diberikan oleh orang-orang musyrik dari umat ini. Di antara subhat tersebut, yang pertama, subhat yang hampir-hampir milik bersama di antara berbagai kelompok-kelompok orang-orang musyrik di berbagai umat, yaitu subhat berupa berhujjah dan beralasan dengan ajaran nenek moyang, dengan ajaran bapak dan kakek, dan sebenarnya mereka mewarisi akidah tersebut khalfan an salafin, generasi belakangan berasal dari generasi sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan orang-orang musyrik, wakadzalika, dan demikianlah setelah kami mengutus sebelummu fi qaryatin, di satu qarya, minadirin, berupa seorang rasul, kecuali orang-orang yang hidup mewah di kampung tersebut mengatakan, inna wajadna abana ala ummatin, sesungguhnya kami jumpai nenek moyang kami menganut satu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanyalah mengikuti jejak-jejak mereka. Demikian di surat Zuhruf ayat yang ke-23. Di surat Zuhruf di sini kita jumpai faedah yang sering kali kita sampaikan, bahasanya makna umat itu memiliki beberapa makna, salah satunya adalah agama. Umat di sini maknanya agama, karena umat dalam Al-Quran terkadang maknanya agama, terkadang maknanya sekelompok manusia, terkadang maknanya pemimpin, dan terkadang maknanya waktu atau zaman. Hujjah ini hanyalah dipakai oleh orang yang tidak mampu mendatangkan dalil untuk membenarkan klaim yang mereka miliki. Dan ini adalah hujjah yang sangat-sangat lemah. La yuqamu laha wasnun, tidak ada nilainya. Fi suqil munadharah, dalam sebuah perdebatan, dalam rangkaian perdebatan. Karena mereka-mereka para, karena mereka-mereka yaitu nenek moyang yang mereka ikuti bukanlah nenek moyang yang berada di atas petunjuk, yaitu wahyu. Maka orang yang keadaannya semacam itu tidak di atas petunjuk, maka tentu tidaklah boleh diikuti, tidak boleh pula diteladani. Oleh karena itu Allah Ta'ala membantah mereka dengan mengatakan, qal awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Maka Rasul mengatakan, apakah meskipun aku datangkan kepada kalian satu ajaran yang lebih berhidayah daripada agama yang kalian jumpai dianut oleh nenek moyang kalian. Demikian juga Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah kalian tetap berpegang dengan ajaran nenek moyang meskipun nenek moyang kalian tidak punya ilmu sedikit pun, tidak pula orang-orang yang mendapatkan hidayah, yaitu bimbingan wahyu. Di ayat yang lain Allah berfirman, awalau kana abahum la yakiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah meskipun nenek moyang mereka tidak berpikir sedikit pun dan bukanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa inna ma yakunul ibtida, mengikuti nenek moyang itu adalah satu yang terpuji jika nenek moyang itu berada di atas hidayah, berada di atas kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan, wattaba'tu milata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Maka nalana tidaklah pantas bagi kami, yaitu tidaklah boleh kami sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dari surat Yusuf 38 ini terdapat faedah. Bagaimana kita ketahui bahasanya Yusuf adalah anak dari bapaknya Yusuf adalah Ya'qub, dan Ya'qub ini anaknya Ishaq, dan Ishaq ini anaknya Ibrahim. Namun kakek dan buyut di sini disebut dengan bapak, disebut dengan abai. Padahal aslinya yang bapak hanyalah Ya'qub, sedangkan Ishaq itu kakek dan Ibrahim adalah buyut. Maka hal ini menunjukkan bahasanya kakek, demikian juga buyut, itu statusnya sama dengan bapak. dalam masalah kemahraman dan hak-hak bapak yang lain. Maka kakek, demikian juga dan seterusnya ke atas, itu adalah dihukumi statusnya sama dengan bapak. Karena Al-Quran menyebut mereka-mereka dengan abai. Kemudian dalil yang lain, surat At-Tur ayat yang ke 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dan mengikuti mereka dzurriyyatuhum anak keturunan mereka biimanin mengikuti dalam iman alhaqna bihim kami gabungkan mereka yaitu para bapak dzurriyyatahum dengan anak-anak mereka. Maksudnya ini manfaat mengikuti nenek moyang dalam masalah iman, itu manfaatnya nanti akan nampak manfaatnya di akhirat di surga. Ketika mereka amal mereka berbeda namun mereka sama-sama masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala gabungkan mereka dengan bapak-bapak mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap bapak dengan dikumpulkannya anak dengan bapak-bapak mereka di surga. Makanya ada satu fadilah ketika seorang itu memiliki anak yang saleh, anak yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan mereka di surga jika mereka sama-sama berhak untuk masuk surga. Maka Allah akan gabungkan mereka dalam derajat di surga. Penjelasan di tafsir lain. Dan subhat berupa berhujjah dengan ajaran nenek moyang yang sesat itu adalah satu hal yang tertanam kuat dalam jiwa orang-orang musyrik. mereka menentang, mereka menghadapi dengan menggunakan alasan tersebut dakwah para nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya kaum Nuh, ketika Nabi Nuh berkata kepada mereka, baik kaumku, sembahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah, apala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Faqala al-mala'u, maka berkatalah para elit kaum Nuh, para pemimpin-pemimpin kaum Nuh, alladzina kafaru min qaumihi, yang kafir di antara kaum Nuh, ma hadza illa basyarun mislukum, tidaklah Nuh kecuali manusia semisal kalian, yuridu ayatafaddala alaikum, dia ingin lebih unggul daripada kalian, barusha Allah la'anzala malaikatan, seandainya Allah berkehendak, tentu Allah akan turunkan para malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin, kami tidak pernah mendengar dakwah semacam ini di ajaran nenek moyang kita yang terdahulu. Maka mereka jadikan ajaran nenek moyang mereka sebagai hujah yang mereka gunakan untuk menentang ajaran para nabi, ajaran Nabi yaitu Nuh alaihi salam. Maka di sini kita jumpai ini menjadi kebiasaan dakwah para nabi atau secara sunnah dakwah para nabi. Biasanya rata-rata yang menentang dakwah para nabi adalah orang-orang yang berkedudukan sosial yang tinggi di satu masyarakat. Itulah yang biasanya memimpin untuk menentang dakwah para nabi. Faqala al-mala'u alladhi nakafaru. Kemudian mereka beralasan dengan ajaran nenek moyang. Masami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Kemudian mereka juga beralasan untuk menentang dakwah Rasul dengan menggunakan kias syabah, dengan satu kias, dengan satu analog yang disebut dengan kias syabah, yaitu menilai sama dua hal karena dianggap keduanya mirip. Menilai sama dua hal karena dianggap keduanya mirip, yaitu mereka mengatakan mahadza illa basyarun mitslukum, Nuh itu adalah manusia semisal kalian, kenapa kalian harus taat kepada Nuh, apa beda kalian dengan Nuh? Nuh makan, kalian juga makan, sama-sama makan. Maka tidak ada kelebihan yang menyebabkan Nuh itu layak untuk kita ikuti, karena dia manusia, kita manusia. Maka mereka menentang dakwah Rasul dengan kiasus sabah, yaitu menyerupakan atau menyamakan dua hal karena dianggap adanya kemiripan di antara dua hal tersebut. Demikian juga kaum Saleh alaihissalam, mereka berkata kepada nabinya, atanhana anak buddha mayak budu aba'una, apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Demikian juga kaum Ibrahim mengatakan kepada Ibrahim, bahkan kami jumpai nenek moyang kami kadzalika yaf'alun, berbuat semacam itu. Dan Fir'aun berkata kepada Musa alaihissalam, sama balul qurunil ula, bagaimana dengan generasi-generasi terdahulu? Bagaimana dengan generasi-generasi terdahulu. Di generasi-generasi terdahulu tidak ada dakwah sebagaimana yang kau serukan. Maka bagaimana dengan hal itu? Artinya Fir'aun berhujah dengan sejarah masa silam. Demikian juga orang-orang musyrik Arab, mereka berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka la ilaha illallah, mereka mengatakan kami tidak pernah mendengar ajaran semacam ini fil millatil akhirah, di agama yang terakhir. In hadza ila ikhtilaq, tidaklah ini kecuali membuat-buat atau mengada-ada. Tentang yang dimaksud dengan al-millatul akhirah, maksudnya adalah millatul Isa, yaitu Nasrani. Inilah alasan orang untuk berbuat kesyirikan dari zaman ke zaman, dari sejak Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai hari ini. Semuanya beralasan dengan ajaran nenek moyang, semua beralasan dengan warisan leluhur, semua beralasan dengan nguri-nguri budaya, menghidupkan budaya, dan alasan-alasan yang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, saya sekarang dikembangkan dengan alasan dipertahankan, bahkan dimunculkan demi alasan uang, alasan wisata. Maka satu daerah yang dulu gak pernah ada acara semacam itu, maka dihidupkanlah satu acara yang sebelumnya tidak pernah dikenal di tempat tersebut dalam rangka untuk menarik wisatawan. Mata-mata mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup untuk memasukkan orang ke dalam surga. Walau fa'alal insanu ma fa'ala, meskipun orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu berbuat apa yang dia mau, terserah keinginannya, sesuka hatinya. Maka meskipun dia berbuat sesuka hatinya, maka selamanya dia tidak akan pernah kafir. Sebabnya karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Mereka beralasan dengan zahir hadis-hadis yang terdapat tentang la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka haram untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka jawaban untuk subhat ini, yang pertama, hadis-hadis ini tidaklah mutlak. Akan tapi hadis ini perlu dipahami dengan melihat hadis-hadis yang lain. Yang hadis-hadis yang lain menunjukkan bahasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meyakini maknanya dengan hatinya dan beramal sesuai dengan tuntutan la ilaha illallah, lalu kufur, lalu mengkafiri berbagai sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Aiban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtari bidzalika wajhallah." Dan dia inginkan dengan ucapan la ilaha illallah ini, dia inginkan untuk melihat wajah Allah di surga. Maka di sini disyaratkan bahwasanya la ilaha illallah yang manfaat adalah la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas. Dan jika seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia tentu akan meyakini isinya dan beramal dengan konsekuensinya. Tidak semata-mata ucapan lisan. Itu jika seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Jika tidak, jika la ilaha illallah itu tidak memiliki konsekuensi, maka orang-orang munafik itu juga mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan mereka. Padahal kita semua tahu bahwasanya orang-orang munafik itu letaknya di bagian neraka yang paling bawah, dan tidaklah manfaat bagi mereka ucapan la ilaha illallah karena mereka tidak meyakini kandungan la ilaha illallah dengan hati mereka. Ini bisa kita jadikan tantangan yang kedua. Itu orang munafik mengucapkan la ilaha illallah namun segeraknya neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya semata-mata mengucapkan la ilaha illallah itu tidak manfaat. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dan kufur dan ingkar dengan berbagai sembahan selain Allah, maka itulah orang yang terjaga hartanya dan darahnya, sedangkan perhitungannya apakah dia benar-benar muslim yang sejati ataukah pura-pura, alallahi, Allah lah yang akan menghisabnya. Maka di sini disebutkan di antara syarat agar la ilaha illallah itu manfaat, yaitu kafir dengan berbagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menyebabkan terjaganya harta dan darah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum di dunia itu adalah berdasarkan apa yang nampak, apa yang zahir. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengkorek-korek isi dada dan isi hati manusia. Kita katakan kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur dengan segala sembahan selain Allah, kita sikapi sebagai seorang muslim. Aslinya apakah dia seorang muslim dan seorang mukmin? Wallahualam. Kita katakan wa hisabuhu 'ala Allah. Allah lah yang mengetahui sebenarnya. Apakah la ilaha illallahnya adalah sekedar pura-pura ataukah memang asli sehingga dia adalah seorang mukmin sejati ataukah tidak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan haramnya atau terjaganya harta dan darah dengan dua hal. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah Yang kedua, kufur dengan segala sesembahan selain Allah, dan tidak cukup dengan semata-mata mengucapkan la ilaha illallah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak meninggalkan ibadah kepada orang yang sudah mati atau menggantungkan hati dengan kubur wali, maka sebenarnya harta dan darahnya tidaklah terjaga. Karena dia masih kafir. Kemudian yang ketiga, dan di antara subhat yang dibawakan oleh mereka-mereka para pemuja kubur, mereka mengklaim bahasanya tidak akan terjadi di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satupun kesyirikan. Ketika mereka masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga apa yang yumaritunahu mereka lakukan di kubur para wali berupa ibadah kepada orang yang sudah mati dan berdoa kepada orang yang sudah mati bukan kepada Allah, tidaklah disebut syirik menurut mereka, karena mereka umat Muhammad dan mengucapkan la ilaha illallah. Dan umat Muhammad selama masih mengucapkan la ilaha illallah tidak akan melakukan kesyirikan. Jawaban dari subhat ini, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahasanya akan ada di tengah-tengah umat ini keserupaan dengan Yahudi dan Nasrani dalam perilaku Yahudi dan Nasrani. Dan di antara perilaku Yahudi dan Nasrani adalah menjadikan orang yang berilmu dan ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan bahwasanya tidak akan terjadi kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummatihi bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai satu kampung dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai ta'bud fi'atun min ummatihi al-awthan, dan sampai beberapa kelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah berbagai berhala. Lakot hadasa dan telah terjadi di umat ini minasyirki, terjadi kesyirikan. Artinya realita menunjukkan tidak benarnya anggapan mereka. Karena realita menunjukkan ada dan benar-benar ada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga muncul al-mabadi al-haddama, isma-isma yang menyesatkan, yang merupakan kufuran, sosialisme, sekulerisme, dan seterusnya. Wanihal ad-dallah, dan aliran-aliran yang sesat, yang sesatnya sampai pada derajat kekufuran, yang isma-isma tersebut menyebabkan banyak manusia keluar dari Islam padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka subhat yang ketiga, mereka mengatakan bahasanya tidak ada kesyirikan di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. alasan mereka sebuah hadis, sesungguhnya iblis telah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Akan tetapi iblis tidak putus asa untuk membuat permusuhan di antara kalian. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh Kuburiyun untuk mengatakan tidak ada kesyirikan di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan memahami dalil harus utuh. Kita simak dalil-dalil yang lain. Dan tadi kita beliau sampaikan ada beberapa dalil. Yang pertama, bahasanya umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam hal menyembah ulama dan ahli ibadah, dan ini syirik. Dan itu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, mutawatir maknawi. Jadi tentang bahasanya umat ini akan mengikuti perilaku Yahudi dan Nasrani, kata para ulama statusnya hadis mutawatir maknawi. Kemudian hadis yang kedua, apa yang Nabi katakan sebelum terjadi kiamat, ada satu kampung dari umat beliau yang akan bergabung dengan kaum musyrikin, dan ada banyak kelompok dari umat Muhammad yang mengaku sebagai umat Muhammad menyembah berhala. Kemudian ditambah dalil realita, realita menunjukkan muncul berbagai faham-faham isma-isma yang statusnya adalah kekufuran. Oleh karena itu, maka hadis yang mereka bawakan bahasanya iblis itu putus asa untuk disembah di jazirah Arab, itu adalah zannu iblis, itu adalah sangkaan iblis ketika melihat Islam demikian kuat di akhir-akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian kuat akidah dan iman di tengah-tengah para sahabat. Maka iblis punya sangkaan, tidak mungkin lagi saya bisa menanamkan kesyirikan. Dan sangkaan iblis keliru, dan sangkaan iblis itu keliru berdasarkan cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kemudian di sini Nabi dikatakan wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annaha la taqumu sa'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahasanya kiamat tidak akan terjadi. Di sini kita jumpai salah satu nama hari kiamat yaitu As-Sa'ah. As-Sa'ah dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama, maknanya adalah sesaat. Maknanya adalah saat, sebentar. Ya mungkin dari makna ini, maka ini masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah saat maknanya 60 menit. Mengapa kiamat disebut as-sa'ah? Para ulama menjelaskan karena kiamat itu terjadi tiba-tiba, sesaat langsung terjadi, sesaat langsung terjadi. Gak ada orang ya sadar kiamat sudah terjadi. Kemudian yang keempat, di antara subhat yang mereka pakai adalah permasalahan syafaat. Mereka mengatakan kami tidaklah menginginkan dari para wali dan orang soleh agar mereka menunaikan hajat, hajat-hajat kami tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kami ingin agar mereka memberi syafaat bagi kami di sisi Allah, karena mereka adalah orang yang saleh dan mereka adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Maka kami ingin, kami menginginkan dengan kedudukan mereka dan syafaat mereka. Apa beda makanan dengan makan? Jawabannya, makan itu bersifat konkret, sedangkan makanan itu bersifat abstrak. Sehingga maknanya kedudukan, karena mereka adalah orang yang soleh dan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, punya perkataan ini adalah sama persis dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik sebelumnya untuk membenarkan kesyirikan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan mereka dan menamai mereka sebagai orang-orang musyrik, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberikan bahaya bagi mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Mereka mengatakan mereka-mereka orang-orang saleh itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka orang-orang musyrik itu sudah mengenal Allah, bahkan sebagian dari anak-anak mereka pun mereka namai dengan Abdullah, bahkan mereka bersumpah pun terkadang dengan nama Allah. Maka ini menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang bahasanya yang disebut orang-orang musyrik jahiliyah itu adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Bahkan mereka kenal Allah, kenal rububiyah Allah, kenal sifat Allah. Wasyafa'ah dan syafaat adalah satu hal yang benar adanya, akan tetapi syafaat adalah milik Allah semata. Bagaimana firman Allah di surat Zumar, katakanlah milik Allah seluruh syafaat. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya syafaat itu banyak jenisnya, karena Allah mengatakan jami'an. Maka ini mengisyaratkan bahasanya jenis syafaat itu macam-macam, dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika orang ingin mendapatkan syafaat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syafaat diminta dari Allah, bukan dari orang yang mati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan keringanan untuk meminta syafaat dari para malaikat, tidak pula dari para nabi atau yang lainnya. Karena syafaat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya diminta dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi orang yang hendak memberi syafaat untuk memberi syafaat. Dan syafaat di sisi Allah berbeda dengan syafaat di sisi makhluk. Syafaat di sisi makhluk, pemberi syafaat mengajukan syafaat mereka tanpa izin, tanpa minta izin terlebih dahulu, namun langsung. Kemudian orang yang dimintai pun terpaksa menerima syafaat. Kenapa? Karena orang yang dimintai itu membutuhkan orang-orang yang memberi syafaat, punya hajat, terikat dengan orang-orang yang memberi syafaat. Meskipun dia tetap menerima syafaat dan mengabulkan syafaat, meskipun sebenarnya dia tidak ridha dengan orang yang diberi syafaat. Karena orang yang dimintai itu membutuhkan para pembantu dan para menteri. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang memberi syafaat kecuali setelah minta izin dan diberi izin terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah Allah ridha dengan orang yang hendak diberi syafaat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak malaikat di langit. Ayat ini jelas bahasanya tetap malaikat itu di langit. Tempat asli para malaikat itu di langit, karena Allah mengatakan wa kam min malakin fis samawat. Maka malaikat itu turun ke bumi itu situasional ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Karena pada asalnya posisi mereka ada di langit. Maka min malakin fis samawat. La turuni syafa'atum syai'ah. Syafaat para malaikat itu tidaklah manfaat sedikitpun kecuali setelah Allah memberi izin kepada orang yang dia kehendaki dan dia ridai. Syafaat itu diambil dari kata-kata syaf'on, artinya genap. Sedangkan secara istilah adalah menjadi penghubung atau perantara di antara dua belah pihak untuk mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Dan syafaat ada syafaat di dunia dan ada syafaat di akhirat. Syafaat di dunia ketika kita punya hajat, dengan seseorang, tapi kita tidak punya jalur, tidak punya link ke sana, maka kita butuh penghubung yang mengusahakan agar orang yang kita butuhkan tadi, kita butuhkan bantuannya itu memberikan bantuan kepada kita. Misalnya kita punya keperluan pada Pak Presiden, misalnya ingin cepat kampungnya diaspal, nah kalau supaya cepat, maka supaya lancar, kita butuh syafaat. Syafaatnya adalah orang yang punya kedudukan di sisi Pak Presiden. Boleh jadi istrinya, boleh jadi orang tuanya. Maka kita gak bisa ketemu Pak Presiden karena kita gak kenal. Kalau nekat diusir Pak Pampres, maka kita datang nemui orang yang punya kedudukan di sisi Pak Presiden, orang tuanya. Kita ngomong dan kita kenal atau kenal dengan orang tuanya, maka orang tuanya kemudian mengatakan, iya nanti tak omongkan sama anak saya. Maka setelah itu orang yang minta syafaat ini pulang. Terus orang yang punya kedudukan, orang tua, orang yang punya kedudukan di sisi Pak Presiden ini akan memintakan syafaat untuk kita. Kita pulang maka dia akan mintakan syafaat untuk kita. Dia akan ngomong sama anaknya dengan ceplok-ceplok, enggak pakai muter-muter basa-basi. Dia akan bilang, "Lele, daerah sana itu mbok di aspal. Cepat ya. Minggu besok sudah di aspal." Dan orang tua Pak Presiden ini ketika mau memberi syafaat tidak minta izin terlebih dahulu. "Le, aku minta mau ngasih syafaat, boleh apa enggak?" "Enggak." Langsung ngomong. Ini beda syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat. Kalau syafaat di dunia enggak pakai izin. Orang tuanya presiden tadi enggak minta izin terlebih dahulu, langsung ngomong. Sedangkan kalau syafaat di akhirat minta izin terlebih dahulu, setelah diizinkan baru ngomong keperluannya apa. Kemudian kalau syafaat ini yang perbedaan yang pertama, perbedaan yang kedua, meskipun sebenarnya presiden ini kurang berkenan untuk melakukan hal tersebut, namun karena gak enak dan yang lainnya, maka dia akan mewujudkan syafaat yang diberikan oleh orang tuanya. Kenapa ini? Ya, karena para presiden itu membutuhkan para pembantu, para penolong dan yang lainnya. Sedangkan syafaat di akhirat, hakikat syafaat di akhirat adalah berdoa kepada Allah, adalah berdoa kepada Allah agar Allah memberi manfaat atau mencegah bahaya dari orang yang didoakan. Dan syafaat ini harus berizin terlebih dahulu. Dan tidak ada syafaat di akhirat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada syafaat di akhirat untuk orang yang tidak Allah ridai. Dan Allah tidak pernah ridha dengan orang yang berbuat kesyirikan. Maka orang yang menyembah berhala, menyembah orang saleh, tidak mungkin dia mendapatkan syafaat di akhirat. Kemudian yang kelima, di antara subuhat mereka, mereka mengatakan bahasanya para wali dan orang-orang saleh memiliki kedudukan di sisi Allah. Dan kami meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka, dengan pangkat mereka dan kedudukan mereka. Jawabannya, sebenarnya orang-orang yang beriman seluruhnya adalah wali Allah. Dan tingkatan kewalian itu berbanding lurus dengan tingkatan iman. Akan tapi memastikan person tertentu kalau dia adalah wali Allah dalam arti wali Allah mutlak, yaitu orang yang beriman dengan iman yang sempurna, ini membutuhkan dalil dari Quran dan Sunnah. Siapa yang terdapat dalil menunjukkan bahasanya dia adalah wali Allah dengan dasar Quran dan Sunnah, maka tidak boleh bagi kita untuk hulu dengannya dan tabaruk dengannya, dengan kuburnya. Karena ini adalah sarana-sarana kesyirikan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya secara langsung tanpa mengambil perantara antara kita dengannya. Dan karena hal ini adalah alasan yang dipakai oleh orang-orang musyrik terdahulu, di mana mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai pemberi syafaat dan penghubung atau perantara antara mereka dengan Allah. mereka meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka, kedudukan orang soleh tersebut dan kedekatan orang soleh tersebut dengan Allah, maka Allah ingkari pemahaman dan keyakinan mereka semacam itu. Kesimpulannya, kalau orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi berdoa dengan jah, berdoa dengan menyebut pangkat dan kedudukan orang soleh, maka ini hukumnya bid'ah dan sarana kesyirikan. Jika ada orang yang berdoa, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, ampunilah aku, maka ini adalah bid'ah dan sarana menuju kesyirikan. Dan bisa berubah menjadi kesyirikan ketika diiring keyakinan. Itu keyakinan bahwasanya Allah membutuhkan perantara. Sebagaimana ketika seorang itu mau mengajukan permohonan kepada presiden, ke pejabat, membutuhkan perantara. Maka berdoa kepada Allah dengan menyebut kedudukan dan jah dan pangkat orang-orang soleh, itu hukumnya adalah dirinci. Ada dua rincian. Jika tanpa diringi dengan keyakinan, maka ini bid'ah dan baru sarana menuju kesyirikan. Tapi jika sudah diringi dengan keyakinan bahwasanya Allah membutuhkan perantara, bagaimana ketika kita tidak meminta sesuatu kepada para pejabat, kita butuh perantara, maka ini syirkun akbar. Bagaimana tadi beliau sampaikan, di anadzalika min wasail syirki. Jadi belum syirik, namun wasail syirki. Demikian yang kita baca pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi sahbihi wasallam. Pada hadis yang menyatakan akan ada kemusyrikan di umatku, maka kata umatku di sini menunjukkan mereka masih muslimin. Umat Nabi itu ada dua macam. Ada umat dakwah dan ada umatul ijabah. Semua orang yang hidup setelah Nabi diangkat jadi Nabi itu adalah umat dakwah. Dan orang yang mau menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi seorang Muslim, maka itu disebut umatul ijabah, yang telah ijabah merespon, menyambut dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka zahirnya wallahu ta'ala a'lam, karena ini adalah kesyirikan, maka umat yang dimaksudkan adalah umatul dakwah. Tentang masalah safa, tentang ketentuan safa, terdapat banyak pendapat ulama tentang masalah ini, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah adalah mengikuti al-urf 4. Jika dinyatakan safa oleh urf, maka itu safa. Tapi jika orang ragu-ragu apakah ini sudah safar apakah belum, maka pada asalnya belum safar. Asal dia adalah mukim dan al-yakin la yuzalu bisya. Kemudian jika tiba di Solo jam 12 siang, apakah boleh menjamak qasar zuhur dengan asar walaupun di waktu asar? Walaupun di waktu asar dia bisa saja mengerjakan sholat pada waktunya. Pertama, ada dua hal yang harus diperhatikan antara jamak dan qasar. Yang menjadi sunnah rotibah untuk musafir adalah qasar. Ya, sunnah yang jadi satu paket yang identik dengan safar itu qasar. Adapun jamak, maka dia tidak identik dengan safar. Dan bagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, Dewa Budi Sayyid, bahasanya jamak adalah Ufah Aridah, adalah keringanan yang dibolehkan jika diperlukan, yaitu jika kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing. Maka untuk orang ini, jika dia yakin kalau di Solo tersebut dia sudah safar, maka dia boleh qasar. Adapun jamak, jika dia tidak perlu, dia tidak butuh istirahat dalam waktu yang cukup lama, namun dia ya fit saja karena pakai ya, mobil AC eksekutif, maka ya kondisinya fit, tidak ada masalah dengan badannya, dengan fisiknya, maka sebaiknya dia jangan jamak. Hendaklah dia sholat asar di waktunya. Koreksi untuk surat Al-Mu'minun ayat 23. Al-Mu'minun 23. Ya kami kutublah lama lakum min ilahi ghairu apalah tatakun. Dan yang saya bacakan tadi bunyinya apalah takilun. Tubuh kami apalah yang tadi saya baca apalah takilun. Kami apalah tubuh kami apalah tatakun di Al-Quran apalah tatakun. Dicatakan saya juga apalah tatakun. Apalah tatakun. Hah? Oh berarti saya yang keliru. Bagaimana syarat menggabungkan amal antara orang tua dengan anak? Jika kalau orang tuanya itu soleh, anaknya soleh, namun derajatnya berbeda, nanti akan disatukan derajatnya di surga. Syaratnya sama-sama masuk surga, namun beda derajatnya. Apakah kita boleh mendoakan orang yang telah mengucapkan syahadat? Dia sudah meninggal, tapi masih melakukan kekufuran selama hidup. Tidak boleh mendoakannya. Karena berarti mendoakan orang yang melakukan kesyirikan. Mendoakan orang musyrik itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat At-Taubah. Mana yang harus didahulukan antara menuntut ilmu dengan menjamu tamu? Ya kalau bisa dikompromikan dengan tamunya, ntar aja saya mau ada acara, maaf. Ya, kalau bisa digabungkan, kenapa harus dipertentangkan? Antara syafaat dengan wasilah. Jika beda tolong dijelaskan. Wasilah ada wasilah dalam doa dan ada wasilah dalam ibadah. Kalau wasilah dalam doa ada yang disyariatkan yaitu dengan nama Allah, dengan doa orang soleh yang masih hidup, atau dengan amal soleh yang dimiliki. Yang tidak disyariatkan itu ketika seorang berdoa dengan menyebut kedudukan Nabi, pangkat Nabi atau diri Nabi dan orang sholat. Wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan ijma ulama wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah semua amal ketaatan yang disyariatkan. Ada wasilah yang diada-adakan boleh jadi itu dalam bentuk bid'ah, boleh jadi dalam bentuk syirik. Misal wasilahnya orang-orang musyrik jahiliyah, mereka inginnya beribadah kepada Allah, namun mereka beribadah kepada berhala, kepada orang saleh. Ibadah yang mereka lakukan kepada berhala, kepada orang saleh tersebut. Dan tujuan mereka agar orang saleh ini mendekatkan dan mengabulkan hajat-hajat mereka. Maka ini wasilah yang syirik. Salam. Waalaikumsalam. Bolehkah kita mengucapkan, saya minta syafaat antum untuk meminjamkan uang ke fulan? Jawabannya boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan melakukan syafaat selama itu dalam kebaikan, tidak untuk melakukan yang haram, hukumnya berpahala. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, isfa'u tukjaru. Hendaklah kalian memberi syafaat untuk kalian pahala. Itu dengan catatan tidak dalam perkara haram. Atau hukumnya mengucapkan salam di mana orang yang kita sapa dalam keadaan sulit untuk menjawab karena dia sibuk, tetap dianjurkan untuk memberikan salam padanya. Para ulama berselisih pendapat mengucapkan salam untuk orang yang sedang sholat. Ada orang yang sedang sholat, kita datang dan kita mengucapkan salam. Ulama ikhtilaf, apakah dianjurkan mengucapkan salam ataukah tidak, namun pendapat yang paling kuat dan itu yang berdasarkan hadis yang sahih, boleh tetap dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang sholat, dan sholat adalah kesibukan yang paling sibuk. Tapi jawaban salamnya tidak dengan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan jawaban salamnya dengan isyarat tangan. Jika dalam keadaan sibuk yang paling sibuk yaitu sholat, tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam, bagaimanakah dengan kesibukan yang lain? Tentu lebih boleh lagi. Ada yang mengatakan kiamat terjadi tahun 2012. Ini adalah dusta dan kekufuran. Siapa yang mengimaninya, maka dia telah murtad dari Islam, karena berarti dia membenarkan orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Bagaimana jika kita minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup? Seperti telah kita sampaikan, wasilah dalam doa, di antara wasilah yang disyariatkan, dan inilah yang ada di masa para sahabat, meminta doa kepada orang yang masih soleh, yang masih hidup. Apakah itu sarana kesyirikan? Karena ini berdalil, maka jelas bukan sarana kesyirikan. Maka kalimat ini benar, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi ada banyak macam. Di antaranya adalah syafaat uzma. Dan ini disebut syafaat. Dan syafaat uzma ini jelas dan pasti didapat semua orang, hatta orang kafir. Itu ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, kondisi panas, ngeri, namun Allah biarkan kengerian itu terus berlangsung supaya orang semakin tersiksa dengan keadaan tersebut sebagai bentuk siksaan Allah kepada mereka, sampai akhirnya Nabi SAW memberi syafaat yang isinya Nabi mohon kepada Allah agar Allah segera menghisab makhluknya. Maka syafaat kurma ini dirasakan oleh semua makhluk, jin, manusia, kafir dan mukmin. Tidak diminta dan didapat. Tapi kalau yang dimaksud adalah syafaat yang lain, mungkin syafaat dalam artian yang berada di neraka agar bisa segera keluar dari neraka dan masuk surga, maka syafaat jenis ini tidak hanya dilakukan oleh Nabi, namun dilakukan oleh para Nabi, semua Nabi, semua orang soleh dan semua malaikat. Semua Nabi, semua orang soleh dan semua malaikat. Dan ini kalau syafaat ini yang dimaksudkan, ini menunjukkan dhaful himmah. Alah, saya paling-paling nanti masuk neraka. Ya, kalau nanti masuk neraka, mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi, mentar dari neraka, ya kan? Bukannya minta supaya tidak masuk neraka, namun minta syafaat dengan pengertian yang kedua ini, itu kan konsekuensinya paling-paling saya nyemplung neraka dulu dan mudah-mudahan Nabi ngasih syafaat saya sehingga cepat keluar. Ini menunjukkan apa? Dhaful himmah. Menunjukkan lemah semangat. Kenapa kok minta mampir dulu ke neraka? Ya minta yang paling baik, ya. Minta yang paling baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Jika kamu minta kepada Allah, mintalah langsung masuk surga atau ke firdaus kalian. Jangan mintalah mampir ke neraka kemudian dapat syafaatnya orang yang memberi syafaat. Ini menunjukkan dhaful himmah. Lemahnya cita-cita, lemahnya keinginan. Ini tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Yang Nabi ajarkan seorang muslim adalah dalam masalah akhirat memiliki cita-cita yang tinggi, minta pada Allah surga yang paling tinggi. Hukum mengajar desain grafis. Karena pada umumnya desain grafis akan digunakan untuk mengedit gambar makhluk bernyawa. Ya kalau tahu orang yang mau diajar akan melakukannya untuk itu, ya maka tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam surat Al-Mu'minun? Khusyuk dalam bahasa Arab artinya azil, hina. Kalau kita terjala lain dijelaskan yang dimaksud khasyi'un mutawadhi'un. Itu bukan khusyuk salat, namun ketawadhu'an yang bersifat umum. Ini kan Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.